Tentunya masih dengan tembang-tembang religi sebelum irama yang lain. Kali ini ada Wahdana bersama Neni Syarina. Please, monggo. Wahdana da Puji Wahdana sudah berlalu. Langsung kembali Mbak Dwi Krisna.